Sungguh aku rasakan tatapan matamu

Thank you. hidupku. Cintaku, cintamu selalu ingin bersatu. Walau sehari berpisah, ku rasa setahun sudah. Rindu hatiku tak sabar menunggu. Wow, wow, wow, wow. Rindu, oh rindu, rindu di hatiku.

hari yang telah berlalu. Suaramu kini hanya di anganku dari malam ke malam hari. Seakan ku dengar bisikan hatimu yang tak pernah berakhir. Terima kasih.